Kerura punya dunia. Ku selalu merindukan belainya. Ku ingin kau senyum bertata dalam kalbuku. Kau hadir di setiap helai nafasku. Salirkan butiran darahku. Betapa suci dan agung cintamu. Tak sanggup nalarku memikirkanmu. Ku ingin kau senyum bertata dalam batinku. Bimbinglah aku dalam pelukanmu, jangan lepaskan lagi. Izinkanlah malaikat menjagaku dari kelamnya nafsu dunia. Bawalah aku ke jalan cahaya, dalam kerajaanmu. Jadikan mimpiku jelas sempurna, menyatu dalam istana surga. Kemana kapalmu kan berlabuh? Di sana juga kau bermuara. Kemana pun hidupmu kau arahkan. Di sana hadir tenaga lahirmu. Yakinlah dia bersemayam dalam hatimu. Bimbinglah aku dalam pelukanmu, jangan lepaskan lagi. Izinkanlah malaikat menjagaku dari kelamnya nafsu dunia. Bawalah aku ke jalan cahaya dalam kerajaanmu. Jadikan mimpiku jelas sempurna.